بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadailul Quran dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian pada bab yang ke-9, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan babu fadli Fatihatil Kitab. Bab keutamaan Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdullah, yaitu Ali bin Abdullah ibn al-Madini, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Qattan, قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري، قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي سعيد ابن المؤلى، تري أبو سعيد ابن المؤلى radiyallahu anhu. Baik, jadi ini hadith berasal dari sahabat yang bernama Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Dan beliau di sini menjelaskan tentang, atau hadith ini menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab. Dikatakan Al-Fatihah pembukaan karena dia adalah surah pembukaan. Ummul Kitab sebab dia adalah pokok dari Al-Quran. Sebagaimana dinamakan juga dengan nama yang lain, surah Al-Kanz, karena terkandung di dalamnya dari harta-harta yang terpendam. Dikatakan surah Al-Wafiyah, yang artinya surah yang mencakup banyak hal. Dan dikatakan surah Asy-Syafiyah, karena dia adalah penyembuh. Dan dikatakan surah Al-Kafiyah karena dia yang bermakna mencukupi. Karena di dalam surah ini, siapa yang memperhatikannya maka itu mencukupinya. Dan dikatakan surah Al-Hamdu walhamdulillah. Dan dikatakan surah As-Salah, dikatakan As-Salah juga. Itu Nabi yang menamakan Al-Fatihah sebagai salat karena dia adalah inti salat. Dan dikatakan sebagai surah Asy-Syifa. Dan dikatakan sebagai al-asas, sebab dia pondasi. Dan dikatakan sebagai surah syukur, terdapat di dalamnya dari kesyukuran seorang hamba. Dan dikatakan sebagai surah ad-du'a, karena ada bagian dari doa di dalamnya. Itu penamaan-penamaan untuk surah Al-Fatihah. Iya. Jadi katakan di sini An Hafs bin Asim, yaitu Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab, An Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dari Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Ini Abu Sa'id, tidak ada haditsnya di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali di tempat ini saja, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, atau kecuali dalam hadits ini saja tentang periwayatan surah Al-Fatihah. Diperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan namanya Rafi', ada yang mengatakan namanya Al-Harith, Dadi mengatakan namanya Aus. Iya. Kata beliau rahimahullah, kuntu usalli. Kata beliau, sungguhnya saya sholat. Nah, maksudnya sholat di sini, dia sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan di riwayat yang lain. Fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil saya tetapi saya tidak menjawabnya. Tidak memenuhi panggilannya. Iya. Jadi maksudnya ketika beliau sedang sholat dipanggil oleh Nabi, dia tidak langsung datang, tapi dia sempurnakan dulu sholatnya, baru dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi sedang melakukan sholat. Iya. Sedang melakukan sholat. Terdapat seorang itu, boleh dia membuka pembicaranya dengan udurnya, walaupun tidak, belum diminta. Jadi Nabi tidak tanya kepadanya, apa udurmu? Tapi dia langsung membuka diri dengan udur, dan itu enggak ada masalah, hal yang bagus di dalam berinteraksi dengan orang kalau dilakukan pada tempatnya. Qala, maka Nabi berkata, alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Maka Nabi berkata kepadanya, bukankah Allah telah berfirman, jawablah Allah dan Rasulnya kalau dia memanggil kalian, kalau dia memanggil kalian. Iya. Jadi konteks dari ayat, kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, didahulukan di atas segalanya, termasuk dari sholatnya. Hendaknya dia langsung menjawab. Maka Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla di riwayat yang lain berkata, qultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. La a'udu insyaAllah. Saya tidak akan ulangi lagi insyaAllah. Iya. Jadi terdapat bahwa kadang sebagian ayat dihafal oleh sebagian sahabat, tapi namanya kandungannya, kadang kandungannya luput baginya atau dia lupa kandungannya. Sebab kalau ini kandungan dihadirkan oleh Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, begitu Nabi memanggilnya langsung dia datang. Sebab itu kandungan dari ayat. Dan ketika dia enggak datang, Nabi pun mengingatkan, bukankah Allah berfirman begini, diingatkan ayatnya, barulah dia berkata, ya, tentu ya Rasulullah, dan insyaAllah saya tidak akan mengulangi lagi. Dan ini dari adab para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, cepat sekali mereka tunduk terhadap apa yang disampaikan. Thumma qala, ala u'allimukum a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Inginkah engkau sebelum keluar dari masjid ini, saya ajarkan surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Iya. Jadi sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan surah yang paling agung. Dan kita mengambil dari apa namanya, zahir dari ayat, bahwa ini adalah surah yang paling agung. Atau dahir dari hadis bahwa ini adalah surah yang paling agung, yaitu surah Al-Fatihah. Telah diterangkan sebagai a'zamu surah. Fa akhadha bi yadi, maka Nabi pun mengambil tanganku. Ya, jadi beliau hanya berkata, inginkah kamu saya ajari sebuah surah? Tapi enggak langsung diberitahu oleh Nabi. Diambil tangannya, kemudian dibiarkan. Iya. Kata Abu Sa'id, falamma aradna an nakhruj, begitu kami ingin keluar, qultu ya Rasulullah, innaka qulta, Begitu kami ingin keluar, Nabi belum menyampaikan juga apa itu surah yang paling agung yang mau diajarkan. Iya. Maka Abu Said mengingatkan, dan ini dari semangatnya para sahabat terhadap ilmu. Dia dikatakan, kamu saya akan ajari sebuah surah yang paling agung, itu yang dia tunggu. Begitu Nabi belum menyampaikannya, maka dia bertanya, ya Rasulullah, engkau berkata tadi, lau allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, engkau akan mengajarkan kepadaku, atau saya akan mengajarkan kepadaku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah surah yang paling agung, surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal-Quranul azim alladhi utituhu. Itulah as-sab'ul mathani, tujuh yang berulang. Tujuh yang berulang, sebab Al-Fatihah itu tujuh ayat. Diulang-ulang. Iya, diulang-ulang karena apa namanya? Dia dibaca di sholat, setiap kali sholat diulang. Nah, baik. Jadi itulah surah Al-Fatihah As-Sab' al-Mathani yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah telah ingatkan akan besarnya nikmat Allah di dalam hal tersebut, di dalam firman-Nya, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh dari yang terulang-ulang. Dan ini maksud surah Al-Fatihah. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa sab'ul mathani itu adalah surah Al-Baqarah. Tujuh yang terpanjang dari surah As-Sab'ul Mathani. Itu diriwayatkan dari Ibn Abbas dengan sanad yang sahih. Iya. Tapi dalam hadis ini menegaskan bahwa As-Sab'ul Mathani adalah surah Al-Fatihah. Wal-Quranul Azim alladhi utituhu. Dan dia adalah Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Nah, karena kelanjutan ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Iya, jadi itu sab'ul mathani dan Qur'an yang agung. Ini luar biasa ya, Al-Fatihah disebut sab'ul mathani, disebut surah yang paling agung, dan disebut adalah surah al-azim, Al-Qur'anul azim. Ya, seluruh dari kandungan Al-Qur'an padanya. Karena itu kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu kembali ke surah Al-Fatihah. Kembali ke surah Al-Fatihah. Dan ini dari hadith-hadith yang menunjukkan keagungan dari surah ini. Iya. Terdapat di dalam hadith perintah untuk segera menjawab seruan Nabi SAW. Karena Nabi SAW menegur sahabat yang terlambat. Iya. Dan terdapat seorang itu kalau menegur diingatkan dengan apa yang dia pahami dari dalil yang dia sudah hafal. Iya, dan ini dari kebiasaan dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik orang dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat. Iya. Jangan sampai seorang menganggap menyampaikan ilmu ceramah berjam-jam, ya, tetapi irit menyebutkan ayat, seakan-akan lagi menabung ayat, apalagi kalau tidak menyebut ayat dan hadis sama sekali. Dan ini adalah hal yang aneh ya, mulai muncul belakangan ini orang-orang mengaku menyeru kepada sunnah, tapi kalau menulis tidak pernah sebut ayat ataupun hadis. Ya, bahkan saya pernah melihat sebuah rekaman orang ceramah di YouTube. Ya lumayan 9 menit atau 7 menit begitu. Bicara masalah keluarga. Dan hebatnya Masya Allah, tidak ada satu ayat pun yang dia sebutkan, tidak ada satu hadith pun, dan tidak ada satu athar pun. Gimana mau mendidik manusia dengan ilmu seperti ini? Iya. Karena itu titel-titel kadang menipu, doktor apa segala macam, isinya enggak ada. Dan hal yang seperti ini bukan perkara yang diinginkan di dalam ilmu. Yang diinginkan adalah seorang memahami Al-Quran dan Sunnah, menyampaikannya kepada manusia, itulah ilmu. Itu ciri ilmu yang diambil. Iya. Kalau hanya sekedar retorika saja, jago berbicara. Fir'aun juga jago berbicara. Retorika Fir'aun itu hebat. Retorikanya Fir'aun. Tahu Fir'aun ya? Saking hebatnya retorika Fir'aun, ketika tukang sihir semuanya sudah tersungkur sujud, masuk Islam, ikut kepada Nabi Musa, harusnya kan Fir'aun sudah kalah. Tapi dia bicara sekali saja, dia bisa tenangkan pengikutnya. Dia cuma berkata, oh rupanya Nabi Musa ini pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Ya, maka tenang lagi pengikutnya Fir'aun. Itu retorika. Sebagian orang syaitan punya retorika yang apa? Bagus di dalam kebatilannya. Wal'iyadzu billah. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, inna minal bayani la sihra. Sebagian dari penjelasan itu ada yang bentuknya sihir. Kemudian di dalam hadits ini, iya, terdapat bahwa seorang yang sholat, kalau dia menjawab seruan Nabi, itu tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Nah, dan ini dibangun di atas beberapa pembahasan ya. Yang terdapat di dalam hadits ini, dari semangat seorang itu menanyakan ilmu yang akan dia pelajari. Perhatikan tentang ilmu yang akan dia pelajari. Dan terdapat di dalam hadits ini juga, selain dari penegasan keagungan surah Al-Fatihah, terdapat penjelasan bahwa Al-Quran itu sebagiannya lebih agung dari sebagian yang lain, bertingkat-tingkat keutamaan dan kedudukan firman Allah. Ya, semuanya Al-Quranul Azim, tapi sebagiannya lebih agung dari sebagian yang lain. Surah Al-Fatihah lebih agung daripada surah yang lainnya. Baik, kemudian dalam bab berikutnya, baik, dalam hadith berikutnya, kata beliau rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Iya. Muhammad bin Muthanna Abu Musa al-Anazi al-Basri. Kata beliau haddathana Wahab. Ini Wahab bin Kaysan. Qala haddathana Hisham, yaitu Hisham. Baik, dia meriwayatkan dari siapa? Dari Muhammad. Berarti Hisham bin Hassan al-Basri. Al-Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin. Dari Muhammad bin Sirin, salah seorang imam besar dari a'immat ahli hadith, dan seorang tabi'in yang terkenal rahimahullahu ta'ala. Al-Ma'bad, dari Ma'bad. Nah, Ma'bad ini adalah Ma'bad Al-Zahir Ma'bad bin Sirin, saudaranya sendiri. Baik. Iya. Jadi Ma'bad bin Sirin ya, saudaranya sendiri. Ini riwayat saudara dari saudara, Masya Allah. Ya kalau keluarga itu isinya semuanya orang-orang yang belajar, ya bisa seperti ini. Saudara meriwayatkan dari saudara, anak meriwayatkan dari ayah, suami meriwayatkan dari istri, istri meriwayatkan dari suami. Ya kalau semuanya belajar. Nah, semuanya belajar. Kata beliau an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iya. Beliau berkata, qala kunna fi masirin lana. Kami di dalam sebuah perjalanan. Jadi kami dalam sebuah perjalanan. Ini dalam sebuah safar ya, mereka safar. Yang apa namanya? Di dalam perjalanannya ini terdapat berbagai kejadian yang mereka alami. Nah, di antaranya di sini katanya fanazalna faja'at jariyatun. Maka kami pun turun, lalu datang seorang jariah, seorang budak perempuan. Faqalat inna sayyidal hayyi salim. Iya. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya sayyidal hayyi salim, dia selamat. Maksudnya selamat ketika digigit oleh apa namanya? Maksudnya selamat di sini, selamat dengan bahasa yang ditabir dengan al-lagid, orang yang disengat. Karena itu di riwayat yang lain dikatakan faludik, maka dia disengat oleh binatang buas. Ya. Apakah itu kalajengking atau ular yang menyengatnya? Yang jelas pemimpin desa ini, kepala desa ini disengat oleh binatang buas. Wa inna nafarana guyyab, dan orang-orang kami sedang tidak ada. Fahal minkum rakin, maka apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Ya, ini kisah sebelumnya, mereka Abu Syaid dan kawan-kawannya tinggal singgah di tempat ini. Mereka minta dijamu, tapi mereka tidak mau menjamu. Iya. Maka berjalanlah mereka. Begitu di tengah jalan, sudah berjalan, maka datanglah disusul oleh budak perempuan ini. Ternyata kepala desanya disengat oleh binatang buas. Maka dia tanya, apakah di antara kalian ada rakin, orang yang bisa meruqyah? Ya, ini menunjukkan bahwa ruqyah itu kebiasaan sudah berjalan di tengah orang-orang Arab. Dia pengobatan dengan bacaan sudah berjalan. Ya, dan mereka bahirnya memiliki warisan-warisan dalam ruqyah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa lam yakun fiha syirk." Kata beliau, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, ruqyah itu umum ya. Dia boleh meruqyah pakai apa saja. Yang penting jangan sampai ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Maka ini orang bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqama ma'aha rajulun. Iya. Makunna na'binuhu biruqyah. Maka berdirilah seorang lelaki. Iya. Berdirilah dari seorang sahabat. Dan sahabat ini dikatakan oleh Abu Said, ya, kami menyangka bahwa dia tidak bisa meruqyah. Tidak pandai untuk meruqyah. Nah, jadi tidak disangka sebenarnya orang ini berkata saya. Faraqahu fabara. Maka orang ini pun meruqyah. Kepala desa yang tersengat binatang buas ini. Dan ternyata dia sembuh. Fa'amara lana bithalathina syatan wasaqana labanan. Karena dia sembuh, akhirnya kepala desa ini perintah supaya mereka dihadiahi 30 ekor sapi. Dan diberi minum dengan susu. Nah, ini baru dijamu akhirnya. Dan dikasih hadiah apa? 30 ekor kambing ya. 30 ekor kambing. Falamma raja, begitu dia kembali, kullalah, maka kami berkata kepadanya, akunta tuhsinu rukyatan, akunta tarqa, apakah kamu ini bisa merukya, atau dulunya kamu memang sering merukya? Qalala, kata orang ini tidak. Ma raqaitu illa bi ummil kitab, saya tidak merukya kecuali dengan membaca Al-Fatihah saja, surah Al-Fatihah saja. Iya. Kulna, maka kami berkata, la tuhdithu syai'an hatta na'tiya au nas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, jangan kalian berbuat sesuatu sampai kita mendatangi atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya 30 ekor kambing itu jangan diganggu. Iya. Sampai kita datangi Nabi. Gimana ini? Falamma qadimna al-Madinah dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Begitu kami tiba di Madinah, maka kami pun menyebutkan kisah itu kepada Nabi. Maka beliau berkata, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah." Tidakkah mereka ini tahu? Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, iksimu atau aksimu, tadi bagilah, wadribu li bisahmin, dan beri juga bagian untukku. Iya. Baik. Menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dari ruqyah itu sudah benar. Dan upaya yang diambil juga tidak salah. Ya, untuk menegaskan bahwa itu tidak salah karena dia pemberian, maka Nabi pun berkata, beri juga bagian untuk saya. Supaya mereka itu tidak merasa berat dengan apa yang mereka dapatkan, jangan sampai tidak diperbolehkan atau bagaimana. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengambilnya, maka itu menunjukkan tidak ada masalah. Iya. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Dan salah satu dari keutamaan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Dia adalah ruqyah. Maka terdapat di dalam hadis bahwa surah Al-Fatihah itu boleh dipakai meruqyah. Dan terdapat di dalam hadis syariat meruqyah. Dan demikian pula dari zikir dan doa yang lainnya boleh dipakai untuk meruqyah. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bolehnya seorang itu mengambil hadiah dari ruqyah yang dia lakukan. Iya. Dan hal ini dibolehkan kalau memang sebelumnya dia tidak mensyaratkan. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga, di dalam hadis ini juga bolehnya bersyirikat di dalam pemberian. Jadi yang diberi ini yang meruqyah. Tapi semua yang hadir di situ, mereka juga ambil bagian. Jadi itu bersyirikat. Dan terdapat bahwa orang yang tidak ikut, tidak punya jatah di situ, tapi kalau dia tahu dari orang-orang yang memiliki hak ridha kalau dia mengusulkan untuk diberi, maka tidak ada masalah dia lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Beliau meminta hadiah dari sahabat diikutkan di dalamnya. Ya, dan terdapat bahwa rezeki itu di tangan Allah. Ini tidak disangka ya sebenarnya. Jadi sebelumnya para sahabat itu masuk minta dilayani, dijamu sebagai tamu, mereka tidak mau. Ya, maka mereka pun pergi. Tapi ketika penduduk, apa namanya, kepala desa ini tersengat binatang buas, ya tadinya sahabat berkata, kami tidak mau meruqyah kecuali kalau kalian berikan imbalan. Ada hal yang kalian berikan, maka diruqyalah dan diberikan dari apa? 30 ekor kambing yang disebutkan. Nah, kemudian di dalam hadis, di akhir hadis dikatakan, qala Abu Ma'mar, berkata Abu Ma'mar, namanya Abdullah bin Sakhbarah. قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا هشام شبه تدي هشام هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبو سعيد الخدري بهذا. الفاتحة. Kemudian beliau berpindah menjelaskan keutamaan surah Al-Baqarah. Kata Al-Bukhari dalam bab ke-10, bab fadli surat Al-Baqarah, bab keutamaan surah Al-Baqarah. Kata beliau, haddathana Muhammad bin Kathir. Muhammad bin Kathir al-Abdi. Qala akhbarana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjat, Abu Bistam al-Basri. An Sulaiman. Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. Lebih dikenal dengan panggilan Al-Amash. Al-Amash itu artinya orang yang rabun matanya. Iya. An Ibrahim, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, An Abdurrahman, dari Abdurrahman, disebutkan nanti Abdurrahman bin Yazid, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a bil ayataini al hadith. Masih sepotong ya, diulangi lagi haditsnya oleh Al-Bukhari sanad lain. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'aim wa huwa al-Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan. Sufyan siapa kemarin? Saya kemarin beri kaidah kalau Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sufyan, berarti Sufyan siapa? Al-Thawri. Al-Mansur, Mansur bin Al-Mu'tamir, an Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, an Abdurrahman bin Yazid, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqara fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka dua ayat ini akan mencukupinya. Dua ayat ini akan mencukupinya. Ya, terdapat keutamaan dua ayat ini ya, yang disebutkan di akhir surah Al-Baqarah. Apa itu ayatnya? Dari Amanar Rasulu. Amanar Rasulu dan La Yukallifullahu Nafsan. Dua ayat. Jadi siapa yang membaca dua ayat ini di satu malam, maka dua ayat ini mencukupinya. Iya. Apa artinya mencukupinya? Iya. Ada yang mengatakan itu mencukupinya dari qiyamul lail. Dari apa namanya, mencukupinya dari berdiri membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu mencukupinya dari dia membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Iya. Dan yang berkata mencukupinya, itu mencukupinya dari kandungan-kandungan kebaikan, dari keimanan dan amalan yang terdapat di dalamnya. Dan yang mengatakan mencukupinya, yaitu mencukupinya dari segala kejelekan. Ada yang mengatakan mencukupinya dari gangguan syaitan. Ada yang mengatakan mencukupinya dari gangguan jin dan manusia. Ya, yang jelas kandungan dari dua ayat akan mencukupinya itu umum. Dari sebut mencukupi apa? Ya, kalau semuanya yang ditafsirkan ini dikatakan benar, maka itu pendapat tidak jauh. Ya, semuanya benar ya. Nah, tetapi yang menjadi pokok pembahasan sebenarnya, kenapa banyak dari ayat Al-Quran, doa dan dikir yang dibaca kurang berpengaruh pada seorang hamba? Nah, itu sebabnya karena dia kurang di dalam memahami doa dan zikir itu atau ayat itu. Kurang di dalam mengimani dan merenungi kandungannya. Maka doa dan zikir itu manfaatnya akan semakin kuat kalau ada sebab-sebab lain yang mengikatnya, dari sebab keimanan maupun yang lainnya. Seperti sahabat ini meruqyah. Ya, mungkin sebagian orang meruqyah, dia baca surah Al-Fatihah berulang-ulang kali, dia menganggap dirinya tidak mempan membaca surah Al-Fatihah. Ini masalah orang tersengat kala jengking. Iya. Orang tersengat kala jengking itu kelihatan ya, dari apa, tersengat binatang buas kelihatan pengaruhnya. Bahkan orang yang tersengat binatang buas itu kadang kalau apa namanya sebagian racun bisa langsung meninggal. Iya, tapi hanya diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Nah, diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan keterikatan yang baik para sahabat ketika membaca Al-Quran. Dia tahu bahwa ruqyah ini yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian juga mungkin hal lain mengitari, mereka ini musafir. Tadinya minta dijamu, tidak dijamu. Maka mungkin dia melakukan hal tersebut ada dari hal yang dia minta kepada Allah. Maka itu semakin menambah kekuatan. Jelas ya? Jadi suatu itu doa dan zikir, kalau ada indikasi-indikasi yang mengitarinya, maka itu akan lebih kuat nanti pengaruhnya. Iya. Jadi jangan sampai dia membaca dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, hanya baca saja begitu, kebiasaan setiap hari, tidak masuk di hatinya, tidak dia renungi maknanya. Maka ini akan kurang manfaatnya. Kurang manfaatnya. Baik, kemudian dalam hadits yang kedua, kata beliau, waqala Utsman ibnu Al-Khuthaim. Ya, di sini dikatakan waqala dan berkata. Nah. Dan ucapan Al-Bukhari waqala fulan itu ada dua kemungkinan, mungkin bersambung, mungkin tidak bersambung. Qala haddatsana Auf, yaitu Auf bin Abi Jamil Al-Arabi. Auf bin Abi Jamil Al-Arabi, dikatakan Al-Arabi, orang Badui, karena dia sangat fasih berbicara. Sebab orang Badui itu, mereka tinggal di kampung itu bahasanya terjaga, bahasa Arabnya sangat fasih. Iya. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Naam. Berarti ini hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan ini hadisnya kalau kita baca hadisnya panjang ya, di riwayat yang lain. Ini kisah Abu Hurairah menjaga harta itu. Menjaga harta zakat di Ramadan lalu didatangi oleh syaitan. Nah, jadi haditsnya hadits yang panjang dan di apa namanya di tempat sebelumnya Al Bukhari juga memakai kata yang sama. Waqala Utsman ibn Al-Khuthaib Abu Amr, tapi disebut Abu Amr. Nah, dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini menerangkan bahwa sanadnya bersambung kepada Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan saya untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Ya, dibahasakan umum ya, zakat di bulan Ramadan. Walaupun yang paling identiknya zakat di Ramadan itu zakat fitri. Yang paling identiknya. Tapi zakat-zakat yang lain bisa masuk di dalamnya. Bisa dikeluarkan di bulan Ramadan. Iya. Kemudian kata beliau, fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am. Maka datanglah seorang yang datang, lalu dia pun mengambil, menyiduk dengan tangannya dari makanan. Diambil dari makanan. Iya. Fa'akhadtuhu. Maka saya tangkap dia. Fakultu. Kemudian saya berkata, La'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengangkat urusan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqassal hadith. Lalu Abu Hurairah menceritakan hadithnya. Hadithnya panjang ya. Nah, ini cara Al-Bukhari meringkas di sini. Karena sanadnya sama, mirip dengan sebelumnya, berarti hadisnya sama. Maka di sini beliau meringkas faqassa. Dan ini di luar kebiasaan Al-Bukhari. Biasanya Al-Bukhari kalau dia ingin meringkas, dia bawakan dengan konteks yang ringkas tapi dengan riwayat bersambung pula. Dengan riwayat lain pula. Iya. Tapi mungkin beliau cuma punya riwayat ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa di riwayat disebutkan bahwa orang ini minta maaf, jangan saya diangkat kepada Nabi, saya tidak akan ulangi lagi. Tapi besok malamnya datang lagi, tangkap lagi, dia ulangi hal yang sama sampai 3 kali. Ya, ketika akan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dia mengucapkan di sini yang dia berikan kepada Abu Hurairah ini. Nah, ketika dikatakan faqala in awaita idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lam yazal ma'aka min Allahi hafiz wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih. Ya, kata syaitan yang merujut manusia ini, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, jadi kalau dia sudah mendatangi tempat tidurnya, sudah siap-siap tidur, tidak mesti dia langsung tidur ya, yang jelas sudah di pembaringan. Iya. Tidak mesti itu adalah akhir yang dia baca, akhir kegiatannya ketika di atas tempat tidur mau tidur. Yang jelas dia sudah mendatangi tempat tidurnya. Faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Kalau engkau membacanya, maka akan terus-menerus ada seorang penjaga dari Allah terhadapmu. Ada yang menjagamu dari Allah. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai kamu masuk di waktu pagi. Iya. Ini dari mana dia ketahui? Sebab dia syaitan. Jelas ya? Karena itu Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzub. Dzaka syaitan. Dia telah benar kepada kamu, jujur kepada kamu, tapi dia sendiri itu pendusta. Karena dia itu syaitan. Jadi di ucapan dia benar, dia jujur. Ya, dan syaitan bisa tahu sebab dia yang mengalaminya. Kalau ada yang membaca itu, dia tidak bisa dekat. Kalau dia membaca ayat kursi. Jelasnya? Maka Nabi mengikrar. Nah, di sini menunjukkan bahwa sesuatu itu kalau disetujui oleh Nabi, disampaikan kepada Nabi dan Nabi mendiamkan, menyetujui, maka itu sama saja dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membaca ayat kursi akan ada yang menjaganya. Allah memberikan padanya siapa yang menjaganya. Iya. Dan dia tidak akan didekati oleh syaitan. Tidak akan didekati oleh syaitan. Ya, dan terdapat di dalam hadis bahwa syaitan itu kadang dia tahu apa yang bermanfaat untuk seorang mukmin. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa seorang yang berdusta itu kadang ada benarnya. Ya. Sebagaimana orang yang jujur itu tidak mesti dia selalu benar. Mungkin dia keliru, mungkin dia alfa atau yang semisal dengannya. Ya, dan terdapat bahwa kebenaran itu diterima walaupun berasal dari syaitan. Di sini dari syaitan. Tapi dari mana dia tahu itu benar? Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi kebenaran itu diterima walaupun berasal dari syaitan. Cuma sekarang pertanyaannya, dari mana dia tahu itu benar? Nah, itu pertanyaan. Kalau dia memang tahu itu benar, dia pastikan itu benar, maka kebenaran dia terima dari siapapun. Jelas ya? Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, dalam bab berikutnya, kata beliau, babu fadli al-kahfi. Bab keutamaan surah al-kahfi. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, haddathana Amr bin Khalid, menceritakan kepada kami Amr bin Khalid. Ini Al-Wasiti. Kata beliau, haddathana Zuhair, itu Zuhair bin Muawiyah. Qala haddathana Abu Ishaq, Abu Ishaq Amr bin Abdullah Sabi'i, anil Bara', dari Al-Bara', yaitu Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Adalah seorang lelaki, dia baca surah Al-Kahfi. Wa ila janibihi hisan marbutun bishatanain. Iya. Jadi orang ini membaca surah Al-Kahfi. Dan di sampingnya ada hisan. Iya, ada kuda-kuda yang terikat dengan syatanain, dua tali. Nah, fatawasyadhu sabahah atau sahabah. Maka ia pun didatangi oleh awan. Jadi subhanallah, ada awan ya turun. Faja'alat tadunu wa tadunu. Maka awan ini semakin dekat dan semakin dekat. Waja'ala farasuhu yamfir. Iya. Dan akhirnya kudanya mau lari. Iya. Dia bukan lari karena takut melihat sesuatu apa namanya yang jelek. Tapi namanya perubahan, hadir sesuatu yang asing, itu namanya hewan. Dia akan apa? Ada respon darinya. Sama kalau misalnya di kandang kuda, ada orang yang tidak pernah muncul di situ. Dia orangnya baik, tidak pernah muncul, tapi masuk. Mungkin kudanya akan apa? Berubah dengan kehadiran orang asing. Iya. Baik. Falamma asbah, begitu masuk di waktu pagi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini siapa? Iya. Akan datang nanti ya, disebutkan bahwa beliau adalah sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Iya. Maka dia menyebutkan hal itu kepada Nabi di pagi harinya. Faqala, maka Nabi berkata, tilka sakinah. Itulah ketenangan. Tanazzalat bil Quran. Yang turun dengan Al-Quran itu. Iya. Jadi disebutkan bahwa ini adalah ketenangan yang turun bersama Al-Quran tersebut. Iya. Dan ini dari keutamaan surah Al-Kahfi ya, siapa yang membacanya. Iya. Kebaikan seorang membacanya. Jadi kalau surah Al-Kahfi seperti ini, bisa dibayangkan bahwa surah-surah yang lainnya, apalagi yang lebih agung darinya, itu memiliki keutamaan. Suatu hal yang agung. Nah, dan ini dari keagungan Al-Quran. Dari fadilah dan kebaikan Al-Quran. Dan telah datang anjuran-anjuran ya, membaca surah Al-Kahfi. Di sebagian hadith yang sahih. Di antaranya hadith Abu Sa'id mauquf. Man qara'a surat Al-Kahfi Laylatal Jum'ah Adha'allahu lahu nuran ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan menyinari antara dia dan antara Baitul Atiq dengan cahaya. Antara dia dengan Ka'bah. Sinari dengan cahaya. Iya. Dan ini kalau dia baca dengan baik, dia pahami kandungan dari surah Al-Kahfi, dia petik dari hikmahnya, dia imani dari yang terkandung di dalamnya, maka insyaallah ta'ala akan lebih terasa manfaatnya, akan lebih kelihatan dari manfaat surah tersebut. Iya. Dan terdapat bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang membacanya dapat keutamaan seperti ini, mungkin saja ada yang tidak mendapat seperti ini. Iya. Dan ini kembali kepada banyak faktor ya, termasuk faktor orang yang membacanya. Dan kondisi hatinya, keimanannya. Iya. Baik. Dan kalau sakinah itu turun, itu subhanallah ya. Kalau sakinah itu turun. Sebab sakinah itu selalu, kalau turunnya itu bermakna baik. Dalam penyebutan Al-Quran maupun hadith. Ini dari keutamaan sahabat yang membaca. Apa namanya? Surah Al-Kahfi ini. Dan terdapat bolehnya seorang itu membaca Al-Quran di dekat kendaraannya. Iya, dia itu tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau dia sholat di kandang unta. Nah, itu yang dilarang. Baik. Kemudian di bab yang ke-12, babu fadli suratil fath. Bab keutamaan surah al-fath. Iya. Kata beliau, haddathana Ismail. Menceritakan kepada kami Ismail. Yaitu Ismail Ibn Abi Uwais. Itu enggak ada lain ya. Kalau Ismail meriwayatkan dari Imam Malik, itu pasti Ismail keponakannya. Ismail bin Abi Uwais. Abu Uwais berkeluarga, mereka ahli hadith. Abu Uwais berkeluarga meriwayatkan hadith-hadith, cuman yang thiqah hanyalah Abdul Hamid saja. Ismail ini sebenarnya lemah dia dari sisi riwayat. Andai kata dia di luar sahih Al-Bukhari, akan dilemahkan hadithnya. Tapi ini dalam sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari itu menyaring hadith-hadith, dan dia hanya sebutkan hadith yang sudah dipastikan keabsahannya, tidak ada cacatnya. Nah, kata Ismail, haddathani Malik, menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah. An Zaid bin Aslam, an abihi, dari Aslam radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pada sebagian safarnya. Di sini zahirnya bersambung ya, padahal Aslam ini Maula Umar ya, Aslam Maula Umar. Ya, seorang tabi, dia tidak menjumpai masa ini. Ya. Seakan-akan mursal di sini, tapi datang di dalam riwayat yang lain bahwa dia itu menukil dari Umar. Ya, langsung Umar yang berkata, qala Umar. Berkata Umar. Nah, dikatakan wa Umar ibn al-Khattab yasiru ma'ahu lailan, dan Umar ibn al-Khattab berjalan bersamanya di malam hari. Fasa'alahu Umar an syai'in falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, ternyata Nabi tidak menjawabnya. Ditanya oleh Umar tapi Nabi tidak jawab. Iya. Thumma sa'alahu falam yujibhu. Kemudian ditanya lagi oleh Umar, tidak dijawab lagi oleh Nabi. Thumma sa'alahu falam yujibhu. Kemudian ditanya lagi, Nabi tidak menjawab. Iya. Ini terdapat bolehnya seorang itu bertanya lebih dari sekali. Ya, boleh dia ulangi pertanyaan kepada orang kalau belum dijawab. Nah, ini dengan syarat ya. Dengan syarat dia tahu bahwa orang yang ditanya itu tidak marah atau dia biasa dengan hal itu. Tapi kalau dia tahu orang itu tidak suka ditanya berulang, kalau dia diam itu sudah cukup, dia tidak mau jawab, maka ini tidak layak untuk apa? Ditanya. Iya. Maka seorang melihat ya keadaan. Karena guru itu macam-macam pembawaannya guru. Ada guru yang seorang baru melihatnya dia bisa akrab langsung, seakan-akan terbebas guru ini tanya. Nah, ada sebagian guru, ya, kalau dilihat dari pembawaannya, wibawanya itu membuat seorang tidak berani untuk bertanya. Bukan dia tidak mau ditanya, tapi pembawaan dari guru tersebut. Nah, itu ada sebagian ulama seperti itu. Nah, sebagian ulama itu dilihat ada pembawaannya dia, orang bisa akrab, cinta kepadanya. Nah, sebagian ulama dia cinta kepadanya, tapi terasa ada wibawa yang besar darinya. Nah, itu macam-macam ya tabiatnya ulama. Nah, orang yang berilmu. Dan para sahabat juga seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu lain. Tapi Umar tidak semua orang langsung berani. Kepada siapa? Kepada Umar. Walaupun beliau itu ya sangat lembut, hatinya sangat halus, Umar bin Khattab. Iya. Ini harus dilihat kepandaian seorang itu hidup di tengah manusia. Jadi jangan jadikan manusia itu semuanya satu, sama, satu jenjang. Harus dia tahu bahwa manusia itu berbeda-beda. Sehingga kalau ada yang berbicara kepadanya dengan uslub yang dia tidak terbiasa, dia maklumi saja. Ini mungkin tabiatnya orang ini begitu. Iya, jelas ya. Dan dia juga jangan maunya semua orang itu mengerti dirinya. Tidak, justru dia harus pandai mengerti keadaan manusia. Nah, itu orang yang paling baiknya. Kalau dia pengennya orang harus mengerti dia, belum tentu semua orang paham tentang dia. Tapi kalau dia mengerti orang, nah ini orang yang paling baik. Jelas ya. Syekh bin Baz, Syekh Ahmad Najmi, itu kalau dilihat orang enak, biasa berjalan, terasa. Ya, Syekh Ahmad Najmi itu rahimahullah, itu beliau enggak mau menolak siapapun kalau beliau. ada yang bertanya, itu dilayani. Ya. Dan itu termasuk apa namanya keajaiban kalau melihat dari kerendahan hati Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Orang beliau sudah capek pun beliau apa namanya tidak suka menolak orang. Syekh itu kalau beliau sudah berkata hayyakumullah, beliau giningkan tangannya hayyakumullah, itu artinya tanda ke murid-murid bahwa waktu pelajaran sudah selesai, ya segera pulang begitu. Tapi beliau enggak bilang kalian pulang saja, enggak. Tapi beliau isyarat, itu orang tahu aja. Ada sebagian murid kadang baru datang, dia enggak ngerti kebiasaan Syekh. Syekh sudah dari tadi bilang hayyakumullah. Ini orang masih tanya terus ke Syekh. Terlihat di muka Syekh itu muka capek. Ya. Belum lagi kawan yang bertanya ini Masya Allah waktu itu bawa tape besar sekali untuk merekam. Ya. Dia memang dari negeri lain, dari negeri Imarat itu hari. Cuman ya harusnya penuntut ilmu mengerti dan melihat kondisi seorang guru. Sampai Syekh Ahmad An-Najmi itu pernah beliau masuk rumah sakit karena ada orang-orang dari Eropa datang belajar. Itu 5 waktu sholat duduk di rumah Syekh. Ya, 5 waktu sholat. Baca ini, belajar ini, belajar ini. Ya. Dan Syekh tidak suka menolak. Akhirnya pingsan beliau di kamar mandi. Dibawa berobat ke Riyadh. Rahimahullah. Ya, dan ini jarang ada lihat guru yang seperti itu. Nah, dari kesabarannya di dalam mengajar. Baik. Kalau Syekh Shalal Fauzan, lain lagi beliau. Orang yang baru melihat, itu enggak berani langsung bertanya. Walaupun beliau itu pelembut, orang yang datang kalau bertanyanya benar, dia jawab. Iya. Dan kadang beliau bercanda menjawab. Tapi memang pembawaannya punya wibawa. Ya. Sampai sebagian murid kadang ada yang bilang ke saya, kenapa saya dari rumah saya sudah siapin pertanyaan. Begitu sampai depan Syekh, pertanyaan saya hilang lagi katanya. Ana bilang bahwa Syekh Shalal Fauzan ini itu mirip dengan Imam Malik. Yang orang-orang berkata kepada Imam Malik, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul atqani. Imam Malik kalau dia tidak mau menjawab, tidak ada yang berani bertanya lagi ke Imam Malik karena wibawa beliau. Dan orang-orang yang bertanya itu menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap wajahnya Imam Malik. Itu ada sebagian imam, dia ahli ibadah di kampungnya. Iya. Disebutkan dalam biografinya kalau dia turun ke kota, orang dengar turun ke kota itu gempar semua kota. Sampai apa namanya? Orang-orang yang di kerajaan juga gempar bahwa si alim fulan datang ke kota. Padahal dia cuma datang saja. Tidak ada apa-apa. Itu wibawa yang kadang Allah jadikan pada sebagian ahlul ilm, pada sebagian ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah berlalu dan menjaga yang masih hidup. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya, dan di sini juga menunjukkan bahwa seorang yang ditanya itu boleh dia tidak menjawab. Tidak mesti dia berkata, oh saya tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Atau dia berkata di waktu lain. Dia boleh, dia diam saja. Ditanya, dia diam, diam. Tidak ada masalah. Iya. Dan ini bukan dianggap hal yang keliru dari seorang alim. Nah, dan si alim wajar, dia kadang tidak menjawab. Mungkin dia sedang berpikir. Mungkin ada hal yang lain. Iya. Ada hal yang lain. Nah. Tapi secara umum seorang alim dia berusaha memberi manfaat kepada murid, mendidik dengan yang baik, dan murid juga punya adab kepada guru. Iya. Ibaratnya, diibaratkan itu murid itu seperti apa namanya? Seorang yang duduk di bawah pohon. Dia tunggu saja apa yang jatuh dari pohon itu. Dia tunggu apa yang jatuh dari pohon tersebut. Itulah yang dia dapatkan dari ilmu. Dia tunggu. Jelas ya? Dan pohon macam-macam, ada pohon yang buahnya semuanya matang, gampang jatuh. Ya, yang jelas tidak ada pohon durian ya. Ya, pohonnya bagus insya Allah kalau dalam ilmu. Baik, maka demikianlah seorang murid, dia tunggu sampai jatuh sendiri buahnya. Bukan dia pergi ambil kayu kemudian dia jolok begini, atau dia lemparin. Nah, itu bukan adab pada seorang penuntut ilmu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, faqala Umar, fakilat ka ummuka. Nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat kullu dhalika la yujibuk. Iya. Maka Umar berkata pada dirinya, ya, betapa celakanya. Ya, ibumu melahirkan engkau, ya Umar bin Khattab. Ya, maksudnya ini bahasa dipakai untuk orang dia apa namanya menyesali dirinya sendiri. Ya, kamu sudah apa namanya bertanya dengan mendesak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali dan pada setiap engkau bertanya Nabi tidak menjawab. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa ini apa namanya ada sesuatu dan Umar khawatir akan hal itu. Kenapa Nabi tidak menjawab saya? Khawatir Umar. Qala Umar faharraktu ba'iri hatta kumtu kuntu amaman nas. Ya, maka saya pun menggerakkan untaku sampai saya berada di depan manusia. Wa khasyitu ayanzila fiyya Qur'an. Dan saya khawatir, ya gara-gara perbuatanku itu tadi, saya sudah mendesak Nabi menjawab 3 kali, beliau tidak menjawab, saya khawatir turun Al-Quran tentang saya menegur. Ya, betul-betul khawatir Umar. Sebab kalau turun, wah itu bahaya. Jelas ya? Karena turun Al-Quran menegur itu, karena refleks dari sebagian perbuatan itu kadang ada hal yang dikhawatirkan. Maka Umar tidak senang hal itu. Nah, kata beliau, "Fama nasyibtu ansamitu sarikhan yasrah." Iya. Tetapi, apa namanya, belum lagi lama, maka saya pun telah mendengar suara orang yang berteriak. Iya. Memanggil, maksudnya Umar dipanggil. Qala faqultu laqad khashitu ay yakuna nazala fi al-Qur'an. Kata Umar, saya berkata, sungguh saya telah khawatir turun Al-Qur'an tentang saya. Qala faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, saya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallamtu alaihi. Lalu saya memberi salam kepada beliau. Faqala laqad unzilat alayya al-lailata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi asy-syams. Iya. Kata Nabi, sungguh telah turun kepadaku pada malam ini sebuah surah. Iya. Surah ini lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah ya, matahari dengan berbagai manfaat dan faedahnya. Ketika dia terbit dan berbagai keindahannya. Tapi Nabi berkata, turunnya surah ini lebih saya cintai. Dan ini pembahasan-pembahasan ya tentang ilmu itu selalu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Iya. Apalagi ini surah yang agung. Apa surahnya? Kemudian Nabi membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Yani surah Al-Fatih turun. Diambil ayat pertamanya untuk mewakili yang lainnya. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diang itu karena Nabi sedang menerima wahyu. Jelas ya? Sedang menerima wahyu. Baik. Dan ini dari keutamaan surah Al-Fatih dan maksud dari dibawakannya hadits ini oleh Al-Bukhari rahimahullah di sini. Kemudian di bab yang ke-13 kata beliau, babu fadli kul huwallahu ahad. Bab keutamaan surah kul huwallahu ahad. Iya, ini surah Al-Ahad. Wa fihi amratu an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada riwayat Amrah dari Aisyah dari Nabi. Maksudnya hadits yang apa namanya menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang lelaki yang di dalam sebuah syariah, di dalam memimpin sebuah pasukan kecil, dan lelaki ini setiap kali dia pimpin pasukannya, dia membaca sebuah surah dan dia tutup dengan kul huwallahu ahad. Maka ini menunjukkan bahwa, jadi ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka dia berkata, saya melakukannya karena saya cinta kepada surah itu. Maka Nabi berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Iya. Jadi pokoknya di sini kecintaan kepada surah Al-Fatihah, kecintaan kepada surah Qul huwallahu ahad, itu dari sebab yang mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba. Dan kecintaan seorang hamba kepada Qul huwallahu ahad, itu tidak mesti dalam bentuk dia membacanya. Di akhir setiap bacaan, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bacaan Al-Qur'an, beliau tidak mesti selalu menutupnya. Bahkan dari perbuatan Nabi sendiri, beliau tidak menutup surah yang beliau baca dengan Qul huwallahu ahad. Ini dari perbuatan sahabat, disetujui oleh Nabi. Jadi kalau ada yang mau melakukannya kadang-kadang, tidak apa-apa kalau kadang-kadang. Jelas ya? Tapi yang dimaksud adalah kecintaannya kepada surah Qul huwallahu ahad. Dan bahwa kecintaan bukan dalam membacanya saja, tapi kecintaan dalam kandungan dan apa? Maknanya, tauhid yang terdapat di dalamnya. Nah, itu yang paling pokoknya. Dan ini keutamaan Qul huwallahu ahad. Dibawakan hadis yang lain tentang keutamannya. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinisi ad-Dimashqi, qala akhbarana Malik, Malik bin Anas, an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a, an abihi, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Iya, Abu Sa'id al-Khudri siapa namanya kemarin? Hah? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Sungguhnya seorang lelaki itu mendengar seorang lelaki membaca qul huwallahu ahad. Maksudnya di salat malam ya. Dia baca qul huwallahu ahad saja. Dia ulang-ulangi. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Begitu dia masuk di waktu pagi, maka dia datang kepada Rasulullah menyebutkan kisah orang itu. Wa kana ar-rajul yataqalluha. Dan orang yang berkisah ini seakan-akan dianggap bahwa perbuatan orang ini, kenapa sedikit sekali dia cuma baca qul huwallahu ahad. Dia ulang-ulangi. Ya, seakan-akan dianggap itu apa? Sedikit. Maka Nabi pun berkata kepadanya, "Walladhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surah qul huwallahu ahad ini itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Iya. Maka terdapat di sini dari keutamaan surah Qul huwallahu ahad. Bagaimana dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan silam pendapat atau beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Kenapa surah Al-Fatihah dikatakan atau surah Qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Quran. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terbagi tiga. Ada yang terkait dengan tauhid, ada yang terkait dengan kisah-kisah, dan ada yang terkait dengan apa? Halal dan haram. Maka qul huwallahu ahad ini terkait dengan tauhid, berarti dia sepertiga dari Al-Qur'an. Nah, yang jelas ini dari sisi keutamaan dan pahala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita surah-surah Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi subhanallah, qul huwallahu ahad sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau dikatakan bahwa yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah, ya, berarti lebih agung dari surah apa? Surah Al-Ikhlas juga. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis bolehnya seorang itu bersumpah untuk menegaskan sesuatu. Walaupun tidak diminta bersumpah. Ya, dan boleh seorang itu dia mendengar, melihat ibadah orang lain. Kalau ada hal yang dianggap aneh, dia tanyakan kepada orang yang berilmu agar supaya diterangkan. Dan boleh seorang itu di dalam sholatnya, dia mengulangi satu surah saja di sholat malam. Dia ulangi satu surah saja. Itu boleh. Dia lakukan. Jadi subhanallah, mudah sekali. Ada sebagian orang, kenapa kamu jarang sholat malam? Atau tidak panjang sholat malamnya? Oh, saya sedikit hafalannya. Ya. Hafalannya sedikit, ulangi saja. Ini orang cuma mengulangi apa? Qul huwallahu ahad, dia ulang-ulangi. Ya, dan ini dari kemudahan yang Allah berikan supaya seorang tidak luput dari amalan-amalan salih. Iya. Kalau dia ingin baca Al-Quran seluruhnya, dia tidak hafal, boleh dia baca dari mushaf, tidak ada masalah. Nah, kemudian kata beliau, wazad Abu Ma'mar. Abu Ma'mar menambah. Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbar. Beliau berkata, haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir. An Malik bin Anas. An Abdurrahman ibn Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri qala akhbarani akhi Qatadatu ibn Nu'man, saudaraku yaitu Qatadah bin Nu'man menceritakan kepadaku Ya, di sini dijadikan haditsnya dari riwayat Qatadah ibnu Nu'man. Dan ini saudara Abu Sa'id, bukan saudara seayah, saudara seibu. Sebab ibu mereka sama, yaitu Anisa bintu Amr, ibu Abu Sa'id dan Qatadah. Iya. Anna rajulan qama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki berdiri di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u minas sahar. Dia baca di waktu sahur, Qul huwallahu ahad. La yazidu 'alaiha. Dia cuma baca itu saja, Qul huwallahu ahad, tidak ada yang dia tambah. Falamma asbahna atar rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kami masuk di waktu pagi, maka seorang datang kepada Nabi dan disebutkan semisal dengan itu. Sama riwayatnya. Kalau disebutkan nahwahu artinya semisal, semakna. Tapi kalau disebutkan mitlahu itu berarti semakna dan seteks. Selafat dan sebapa, semakna. Kemudian kata beliau, haddathana Umar bin Hafs. Kala haddathana Abi, yaitu Hafs ibn Giyad. Kala haddathana Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. Kala haddathana Ibrahim, Ibrahim bin Yazid. An-Nakhai, Wad-Dhahak, Al-Mashraki. Nabi Sayyidina Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anahu kala, kala Nabi SAW li ashabihi, ayajizu ahadukum ayakra'a thuluth al-Quran fi laylah. Nabi berkata kepada para sahabatnya, apakah diantara kalian, apakah kalian ini tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka fasyaqqa dhalika alaihim, itu menjadi berat terhadap mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, ayyuna yutiku dhalika ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang mampu akan hal itu ya Rasulullah? Iya. Jadi subhanallah, para sahabat memandang sepertiga Al-Quran dibaca itu dalam bentuk apa? Membacanya dengan tadabbur terhadapnya. Kalau sekadar membaca cepat saja, itu banyak yang mampu ya membaca cepat. Iya. Membaca cepat. Saya sudah sebutkan ya, sebagian dari ahlul ilm ada yang khatam sehari. Iya. Ada sebagian kawan-kawan yang dia khatamkan Al-Quran, dia hanya baca dari pagi sampai siang saja. Pagi, siang, atau sampai sore begitu, dia sudah khatam 30 juz. Iya. Dia khatam 30 juz. Tapi ada yang mentasmi'nya. Kawan ini bacanya cepat sekali. Iya. Kalau dia membaca, kayak berkomat kamit. Kayak orang yang tidak menghafal. Karena sangat mungkin, Masya Allah, hafalannya. Iya, dan dia guru Quran juga. Itu ada orang yang seperti itu. Tapi dari sisi membaca, bacanya cepat. Tapi masuk ke tadabbur, itu belum tentu. Jelas ya? Nah, itu karena para sahabat memahami membaca dengan tadabbur, maka itu berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Maka faqala, maka Rasulullah bersabda, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Allah yang maha satu lagi maha somat, itu seperdua Al-Quran. Maksudnya surah Al-Ikhlas. Ya. Ini penggambarannya, padahal surahnya tidak seperti itu. Kul huwallahu ahad, Allahu somat. Ya. Tidak dikatakan, Allahu al-wahidus somat, tidak. Tapi beliau isyaratkan sebagian kalimat untuk menggambarkan surah, itu boleh saja. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi di sini. Qala al-Farabri, berkata al-Farabri. Al-Farabri ini rawi yang meriwayatkan dari Al-Bukhari. Iya, namanya Muhammad bin Yusuf al-Farabri, muridnya Al-Bukhari. Qala sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim al-Warraq, Muhammad bin Maimun. Muhammad bin Hatim Warraq Abi Abdullah, dia dengar dari Muhammad bin Hatim Warraqnya Abu Abdullah. Maksudnya Abu Abdullah yaitu Al-Bukhari, juru tulisnya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah yaitu Al-Bukhari, an Ibrahim, dari Ibrahim, mursal. Wa an Ad-Dhahhak Al-Mashriqi musnad. Ya, kata beliau, riwayatnya Ibrahim ini mursal. Jadi dia gandengkan di situ Ibrahimnya mursal riwayatnya. Adapun Ad-Dhahhak itu musnad, bersambung. Ya, riwayat bersambungnya dari Ad-Dhahhak. Nah, karena itu kalau si rawi berkata, menceritakan kepadaku fulan dan fulan dan fulan, ini menggabungkan beberapa rawi ini, itu pembahasan lebih diperhatikan oleh ahli hadis. Dan tidak sembarang orang diizinkan menggabungkan rawi-rawi, guru-guru. Sebab itu perlu tambahan ilmu di dalam menggabungkan. Karena itu Al-Farabi merinci di sini. Yang mana yang bersambung, yang tidak bersambung. Itu maksudnya. Baik, ini hadis, kita kembali bahwa hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan surah Al-Ikhlas. Keutamaan membacanya. Dan seorang membaca surah Al-Ikhlas seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Ini kalau dia baca dengan benar, dia pahami kandungannya. Karena itu sebagian ulama menulis buku khusus tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, tentang makna surah Al-Ikhlas. Itu ada makna-makna yang agung di dalamnya. Perlu dipelajari dari tafsirnya. Supaya orang itu kenal dari keagungan tafsir surah Al-Ikhlas. Iya. Baik, sudah mendekati sholat maghrib ya. InsyaAllah ta'ala kita sambung nanti pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.